Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan dars kitab Mahiyyah Salafiyah karya Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tanbih dari Al-Syeikh Hafizahullah. Apa tanbih yang beliau sampaikan yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya? Apa peringatan dari beliau yang telah kita baca sebelumnya? Siapa yang bisa menjawab? Salim. Apa Salim? Tanbihnya apa? La. Tanbih. Beliau memberikan sebuah tanbih tersendiri. Jibril, apa tanbihnya? La. Minal mutazawijin mungkin mandujib, ada yang bisa jawab mungkin? Baik, kalau begitu pertanyaannya umum saja. Apa faedah sebelumnya? Man yadhkur. Siapa yang bisa menyebutkan satu faedah, dua faedah pada pertemuan kita sebelumnya? Kita akan lanjut terus sampai ada tiga faedah muncul dari antum. Umum, boleh santri, boleh yang mutazawijin. Ma fi faedah, ma fi dars. Gak ada faedah, gak ada dars. Naam. Ahsanta barakallahu fik. Segala kejelekan di muka bumi apapun itu sebabnya adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyah. Faedah kedua. Naam, Abdul Harith. Tafadhal. Besarnya pahala mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallam. Apa di antara bentuk besarnya atau mungkin banyaknya? Naam. Taib. Di antara besarnya apa? Kalau ada yang mengikuti orang tersebut maka dia akan mendapatkan pahala orang yang beramal karena sebab dia. Yang ketiga, faedah ketiga. Naam, fadhal. Ahsanta barakallahu fiik. Semua kebaikan di muka bumi ini sebabnya adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tiga faedah yang semuanya penting bagi kita semua. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya biiznillah ta'ala. Nuwasil insyaAllah. Setelah beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan adanya keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan, adanya sebagian kelompok, sebagian kadzab, affak, pendusta, yang menyematkan pada diri mereka adanya isim yang mulia, nama yang mulia, nama as-salafiyah di situ. Di antara mereka ada mengatakan as-salafiyah al-jihadiyah. Salafiyah jihadiyah, ya, nisbat kepada jihad. Dikira salafiyah itu apa? Pemberontak. Salafiyah itu harakah. Naam. Yang tukang provokasi. Ada juga salafiyah ilmiyah. Jamaah salafiyah lidda'wah wal qital. Ini diantara yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Sebatas nama tidak menunjukkan hakikatnya adalah salafi, salafiyah. Butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa halumma jarran fin siyaqin khalfa rasmi ahli al-ahwa'i wal bid'i hadwal qudzah bil qudzah. Begitulah mereka seterusnya, mereka memasukkan nama-nama tersebut pada penamaan ahlul ahwa wal bid'ah sedikit demi sedikit. Nanti yang ini muncul juga, pengen terkenal, pengen diikuti, kasih nama salaf. Yang ini juga seperti itu. Biar apa? Biar laku. Karena mungkin sudah mulai terbongkar. Pakai nama salaf lah, biar apa? Laku dagangannya. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Berkata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ya bena Adam, la taghtarra biqawli man yaqul. Wahai anak Adam, jangan engkau tertipu dengan orang yang mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang ia cintai, bersama yang ia senangi, bersama teman dekatnya, bersama sahabatnya. Al-mar'u ma'a man ahab. Jangan kamu tertipu dengan orang-orang yang mengatakan hal ini. Loh, maksudnya apa? Padahal itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di footnote di bagian bawah, hadza juz'un min haditsin muttafaqun alaihi. Ini satu bagian dari sebuah hadis yang muttafaqun alaihi. Lakinna ba'dhan nasi yahtajju bihi. Tapi sebagian orang itu berhujjah dengan hadis ini. Mereka menjadikan hadis ini sebagai hujjahnya, sebagai ceramahnya, sebagai khutbahnya, dalil yang dia gunakan dalam kondisi huwa mukhalifun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya dia menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi wa af'alihi, pada ucapannya maupun perbuatannya. Al-mar'u ma'a man ahab, al-mar'u ma'a man ahab, tapi ucapannya, perbuatannya menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal wa'tiqadihi, bahkan akidahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Mengingkari kemungkaran bagi yang mampu, dengan tangannya, dengan lesannya, dengan hatinya. Yang kata para ulama, dengan hatinya dia harus meninggalkan. Enggak ada kemudian orang mengingkari kemudian apa? Ikut nimbrung di situ. Ikut nimbrung di kemungkaran tersebut. Ini enggak, malah menandatangani naam persetujuan wahdatul adyan, persatuan agama-agama. Ini syekhnya Hizbiyyin, seperti itu. Ali Hasan Al-Halabi. Nah, ikut hadir situ, yang di situ ada campur aduk berbagai kelompok ada di sana. Ucapan-ucapan yang ketika ceramah seakan-akan seorang salafi. Hadis ini hadis sahih muttafaq alaihi, menerangkan akidah mungkin di sebagian kondisinya, akidah ahlus sunnah wal jamaah di sebagian momen, tapi di sebagian lain mengingkari apa yang telah dia ucapkan, apa yang telah dia ikrarkan bahwasanya dirinya salafi. Ternyata perbuatannya, ucapannya, bahkan akidahnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Syiah adalah saudara kita. Naam. Bahkan akidahnya pun seperti itu, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In fattashta, jika kamu meneliti, jika kamu perhatikan hal itu pada mereka. Hadza huwa muradu al-Imam al-Hasan rahimahullahu taala. Ini maksudnya Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Jangan kamu tertipu dengan ucapan orang yang mengucapkan al-mar'u ma'a man ahab. Dan ini banyak orang yang mengatakan, membacakan hadis ini. Enggak cuma kita. Jangan dikira cuma salafiyin yang baca hadis ini, almar'u ma'a man ahab, enggak. Ahlul bid'ah pun membaca hadis ini. Inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum. Sesungguhnya orang yang mencintai sebuah kaum, tentu dia akan mengikuti petunjuknya, athar-atharnya, nasihat-nasihatnya, bimbingan-bimbingannya. Yang aku cinta Rasul, yang aku cinta sahabat, yang aku cinta salaf, kalau betul pengakuannya, tentu dia akan mengikuti nasihatnya salaf. Jangan kamu berteman sama ahlul bid'ah, jangan kamu berbicara dengannya, jangan kamu dengarkan ucapannya, jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Kenapa? Asyubhah khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat-syubhat, kerancuan berpikir itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati kita itu benda yang lemah. Benda yang lemah. Mungkin di sebuah majelis yang kita beranikan diri kita hadir untuk mendengarkan ucapan ahlul bid'ah yang penuh dengan syubhat, kita bisa bantah, kita bisa begini, kita bisa begitu. Sampai di rumah masih terngiang-ngiang di kepala kita. Iya ya, betul ya. Iya ya, ternyata betul kayaknya. Dia pikir bolak-balik 1000 kali, dia putar-putar terus. Jawabannya apa? Terakhirnya, kayaknya betul. Namanya apa ini? Syubhat. Namanya syubhat. A'immah ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kepada kita untuk tidak mendengarkan ucapannya ahlul bid'ah. Nah, terlebih sekarang ini sangat mudah kita itu untuk apa? Mendapatkan, mendengarkan, bahkan melihat pelaku ahlul bid'ah. Buka sedikit ketemu audionya fulan, buka sedikit ketemu ceramahnya si fulan. Semakin mudah, semakin kita harus berhati-hati. Walan talhaqa bil abrari hatta tattabi'a atharahum. Dan engkau tidak akan digolongkan, tidak akan bergabung dengan orang-orang baik sampai kamu mengikuti jalannya mereka. Wa ta'khudha bihadihim, dan engkau mengambil petunjuk mereka. Wa taqtadi bi sunnatihim, dan engkau mencontoh sunnah mereka. Wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala minhajihim. Engkau masuk petang hari, engkau masuk pagi hari dalam kondisi engkau di atas manhajnya mereka. Sehari-harimu di atas manhajnya mereka, di atas bimbingannya mereka. Harisun ala an takuna minhum. Engkau bersemangat supaya menjadi seperti mereka. Nah, ini seharusnya bersemangat untuk supaya kita bisa menjadi seperti orang yang kita cintai, untuk bisa seperti para sahabat, untuk bisa seperti para tabi'in. Semangat luar biasa, juhud dalam ibadah, dalam ta'awun, dalam kasih sayang, dalam menasehati, dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam talabul ilm, dalam mengamalkan ilmunya, dalam berdakwah, dalam bersabar. Harisan ala an takuna minhum, bersemangat untuk bisa menjadi seperti yang kita cintai. Fatasluka sabilahum, sehingga engkau pun menempuh jalannya mereka. Ya, engkau ingin seperti mereka, maka engkau pun menempuh jalannya mereka. Wa ta'khudha tariqahum, dan engkau ambil jalannya mereka. Wa in kunta muqassiran fil amal, walaupun engkau dalam hakikatnya kurang dalam amalan. Engkau sudah semangat luar biasa berusaha mencontoh mereka, tapi masih kategori apa? Muqassir, kurang. Masih dalam kategori apa? Muqassir. Fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Karena yang menjadi pokok, yang menjadi inti adalah engkau di atas keistiqomahan. Ya. Tapi apa? Engkau punya usaha, punya semangat, punya himmah untuk bisa mencontoh mereka. Walaupun dalam hakikatnya engkau masih kurang, enggak bisa mencontoh mereka. Karena keimanan kita tidak seperti keimanannya mereka. Qala amma ra'aital yahuda wan nasara? Tidakkah engkau melihat kaum Yahudi maupun kaum Nasara? Wa ahlal ahwa'i al-murdiyati yuhibbuna anbiya'ahum. Tidakkah engkau melihat kaum Yahudi maupun Nasara maupun ahlul ahwa' yang membinasakan? Mereka itu mencintai nabi-nabi mereka. Yang ini mengaku Ibrahim sebagai nabinya Yahudi. Nasara pun seperti itu. Ahlul ahwa pun seperti itu, mengaku bahwasannya mereka cintana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ininya, yang itunya, yang sururinya. Semuanya ngaku mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisu ma'ahum, namun mereka bukan termasuk dari para pecinta para anbiya, para nabi. Mereka ngaku-ngaku tapi bukan termasuk dari mereka. Naam, bukan termasuk pengikutnya para nabi. Li'annahum khalafuhum fil qawli wal amal. Karena mereka menyelisihi para nabi dalam ucapan dan dalam amalan. Wasalaku ghaira tariqihim. Mereka pun mengikuti, menjalani yang bukan jalannya para anbiya. Fasara mawriduhumun nara, na'udhu billahi min dhalik. Maka tempat kembali mereka adalah an-nar, na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekedar ucapan saya enggak cukup. Bagaimana bunyinya ayatul mihnah? Ayat al-imtihan, ujian bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengaku cinta Allah, ikutilah saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhbib lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Laisa sya'nu bi an tuhib, walakin nasya'na bi an tuhab. Urusannya bukan bagaimana engkau cinta, saya cinta, saya cinta, saya beriman. Urusannya bagaimana engkau itu dicintai. Nah, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzak. Semua ngaku punya hubungan sama si Laila. Saya punya hubungan sama si Laila. Saya duluan, kamu belakangan. Yang ini pun seperti itu sama. Nanti yang sana pun juga seperti itu. Yang lain nanti juga seperti itu. Datang-datang aku punya hubungan sama Laila. Padahal Laila tidak ngakui itu semua. Dalam hal yang lainnya pun dikatakan, sarat musyarriqatan wa sirtu mugharriban syattani baina musyarriqin wa mugharribin. Dia, wanita itu, berjalan ke arah timur, sedangkan saya berjalan ke arah barat. Syattani baina musyarriqin wa mugharribin. Dua arah yang bertentangan jauh antara timur sama barat. Enggak ketemu. Kamu ngaku-ngakunya seperti ini, tapi semakin jauh ke sana menjauh. Enggak ketemu. Naam. Maka buktikan kalau cinta Nabi. Buktikan kalau cinta Allah. Buktikan kalau diri kita pengikut kaum salaf. Bagaimana sih ibadah kita? Masing-masing koreksi sendiri. Nah, bagaimana sih talabul ilm kita, belajar kita? Yang dengan talabul ilm itu, dengan talabul ilmi itu kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin harap, semakin takut kepada Allah, dan semakin banyak ibadah kita. Muhasabah nafs. Bagaimana muamalah kita? Apakah seperti para salaf? Naam. Sopan, santun, beradab, berakhlak. Menjaga lisan. Tidak senonoh dalam berbicara. Tidak semaunya sendiri menyakiti saudaranya. Apakah betul perbuatan kita seperti pengakuan kita? Ini nasihatnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi jangan dimakan mentah-mentah. Orang yang mengaku salafi, pokoknya terima aja. Dimasak dulu. Oh, ini bukan salafi. Saya tahu bahwasanya salaf tidak seperti ini. Tidak bermudah-mudahan dalam berteman, berkawan, dalam mengambil kemudahan. Nah, biasanya orang yang bermudah-mudahan dalam perkara yang mubah, dia akan semakin menjauh, semakin menjauh. Semakin menjauh, semakin menjauh. Yang awalnya beralasan dakwah dengan gambar, ya. Ini kita berdakwah dengan gambar, dengan video, semakin supaya semakin luas dan lain sebagainya. Sekarang apa terjadi dengan mereka-mereka itu? Duduk sama perempuan. Ya, campur aduk laki-laki perempuan dalam mengajar KBM. Bahkan dalam kesehariannya tidak menjaga jarak laki-laki dengan perempuan, walaupun perempuannya bercadar. Akhirnya apa? Cinlok. Ya. Berapa banyak yang bercadar tapi apa? Cinlok. Bukan cilok loh ya. Jatuh hati di tempat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang padahal bukan seperti itu kondisinya kaum salaf. Awalnya apa? Dalilnya apa? Untuk dakwah agar tersebar ke sana kemari. Tapi sekarang bukan itu sekarang. Selfie di mana-mana. Bahkan orang berjenggot. Bahkan di atas mata kaki, celananya, jubahnya. Salafi hakadha. Jangan tertipu sama nama. Selfie, di sini selfie, di situ selfie. Padahal apa? La'anallahul musawwirin. Allah melaknat kaum penggambar. Kata Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala, semakin gambar itu lebih mirip dengan yang digambar, misalkan fulan atau kuda di foto, kira-kira lebih mirip mana? Gambar sama tulis, sama tangan, sama gambar dengan foto, lebih mirip mana dengan aslinya? Bagi apa yang lebih mirip? Foto. Semakin besar kemiripannya, semakin haram perbuatannya. Difahami ya? Faman adzlamu mimman yakhluqu ka khalqi. Siapa lagi yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan sesuatu yang seperti ciptaanku? Menandingi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat gak masuk di rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya, kuda, manusia. Semakin besar kemiripannya, semakin besar larangannya. Cepret, dosa besar. Bukan masalah setelah itu kita tutupi wajahnya. Jepretnya itu sudah perbuatan maksiat. Urusan mendapati gambar makhluk bernyawa itu urusan yang lain. Difahami? Kalau kita mendapati makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa, maka dihapus. Tapi jepretnya ini, itu perbuatan awal. Nah, seperti ini bukan perbuatannya salafi. Rasulullah SAW marahnya luar biasa. Nah, mendapati gambar makhluk bernyawa. Zaman sekarang seakan-akan enggak ada larangan itu. Seakan-akan. Saking apanya? Merebaknya di mana-mana. Foto. Syekh Rabi' mengatakan seperti ini. Pada darus kita yang sebelumnya. Kitab An-Nibras syarah hadis Ibn Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Qala, berkata Syekh Al-Bukhari setelah itu. Wa qala al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Berkata al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة على صحة الدعوة فلا يعطى الناس بدعواهم. Ketika semakin banyak orang-orang yang mengaku cinta, cinta Allah, cinta Rasul. Nah, sekarang ini cinta kepada Allah dijadikan bahan. Cinta kepada Rasul dijadikan sebagai bahan. Nah, bahan perbincangan, bahan untuk menyesatkan umat. Tulibu bil bayyina ala sihhati dakwah. Maka ditagih, diminta bukti akan kebenaran pengakuan mereka. Falau yu'tan nasu bidakwahum. Seandainya orang-orang itu diberi sesuai dengan pengakuannya, dibiarkan begitu saja, ladda'al khaliyu hurqat asyaji. Niscaya orang yang pikirannya kosong, yang enggak punya pikiran, yang enggak punya apa namanya kesibukan dalam pikirannya, akan mengaku-ngaku sedang sedih yang sangat, sedang sangat sibuk pikirannya. Padahal apa? Lagi enggak ada apa-apa dia. Tapi ngaku-ngakunya punya pikiran banyak. Kalau semua orang dikasih apa yang dia aku-akui, maka orang yang enggak punya pikiran ngaku-ngaku punya pikiran. Fatanawwa'al mudda'una fisyuhudi. Maka mereka yang mengaku-ngaku itu bermacam-macam dalam persaksiannya. Faqila la tuqbalu hadhihi ad-da'watu illa bibayyinah. Maka dikatakanlah ketika itu jangan diterima pengakuannya kecuali dengan bukti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tadi ayat yang telah kita baca. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika betul kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah cinta kepada kalian. Fata'akhkhara al-khalqu kulluhum wa thabata atba'ul habibi alaihi salatu wassalam fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi. Maka semua orang, semua makhluk mundur semua. Menghadapi ayat ini mendapati konsekuensi mereka harus datangkan bukti, mereka semuanya mundur teratur, nggak berani apa-apa, yang ada cuman pengikutnya Al-Habib alaihi salatu wassalam. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kasih bukti, mana buktimu? Mundur semua. Siapa yang tersisa di situ? Yang berani menunjukkan buktinya? Pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya. Ini ucapan saya. Ini perbuatan saya. Ini akhlak saya. Makanya para ulama hadithan wa qadiman, yang sekarang maupun yang dahulu, semuanya mengajarkan kepada kita untuk bersemangat mencontoh mereka dalam akhlak, mencontoh mereka dalam semangat beribadah, semangat mereka dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, dalam ucapannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kaku. Enggak bisa bersosialisasi. Berapa banyak umat terdahulu yang masuk Islam di masa-masa awal, di masa-masa para sahabat tabi'in, yang masuk Islamnya karena apa? Bagusnya akhlak kaum muslimin, bagusnya budi pekerti mereka, luhur. Kita pun harus seperti itu juga, baik dalam berbicara, menyampaikan, ya, baik dalam menasehati, bertutur kata, bersenda gurau, dan lapang dada, menerima kekurangan kita, dinasehati. Manusia itu tempatnya kurang, Maka akhlak kita ketika itu apa? Lapang dada. Nanti yang ini punya kurang seperti ini, ya sepertilah manusia. Nanti yang ini begini, oh antum kurang ini, afwan, mungkin bisa ditambah lagi, mungkin bisa ditingkatkan, diperbaiki. Afwan antum begini, apa analit antum begini begitu. Labas, lapang dada kita. Ya. Dengan seperti itu terjadilah kehidupan yang harmonis. Wa qala al-Imam Abu al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah. Berkata al-Imam Abu al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah fi ma naqalahu anhu al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fi sawn al-mantiq. Berkata al-Imam Abu al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah sesuai yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam sawn al-mantiq. Kata Abu al-Muzaffar rahimahullah, inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida'i wa zujirna 'anhu. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti ittiba', wa nudibna ilaihi, kita pun dihasung untuk itu. Wanuhina anil ibtida'i, kita pun dilarang untuk berbuat ibtida', mengada-ada, berbuat kebid'ahan, memunculkan sesuatu yang baru dalam agama ini. Wazujirna anhu, kita pun dihardik akan hal itu. Wasyiaru ahli sunnah, dan syiarnya ahli sunnah adalah, rambu-rambunya atau ciri ahlus sunnah adalah ittiba'uhum lis-salafis salih wa tarkuhum likulli ma huwa mubtada'un muhdatsun. Ciri ahlus sunnah itu adalah syiar mereka adalah mengikuti salafus salih dan meninggalkan segala hal yang bersifat bid'ah dan muhdats. Meninggalkan itu mereka mengikuti hal-hal yang disunnahkan. Qala idzan laisa kullu man rafa'a syi'ara kana shadiqan. Jadi tidak semua orang yang mengangkat suara, yang mengangkat omongan, dia jujur dalam bicaranya, jujur dalam omongannya, jujur dalam syiarnya. Kemudian diakhiri oleh ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang pernah dinukil pada bab sebelumnya atau pada beberapa bab sebelumnya tentang penamaan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Hadis. Kata beliau rahimahullah, wa nahnu la na'ni bi ahlil haditsi al-muqtasirina 'ala sama'ihi aw kitabi aw kitabatihi aw riwayatihi. Kita tidak memaksudkan ahlul hadis itu orang-orang yang sebatas mendengar hadis, menulis hadis, mendengar hadis, meriwayatkannya. Enggak cuma itu mereka. Kata Ibnu Taimiyah, bukan sebatas itu mereka, enggak cukup kalau cuma itu. Bal na'ni bihim kullu man kana ahqqa bihifdzih wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi batinan wa zahiran. Bahkan yang kami maksudkan dengan ahlul hadis adalah mereka yang berhak untuk menghafalkan hadis, mengilmuinya, memahaminya zahir dan batin, serta mengikutinya, mengamalkannya baik batin maupun zahirnya. Jadi yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu menghafal, belajar, memahami dan juga mengikuti, mengamalkannya. Enggak cukup cuma hafal, Enggak cukup cuman tulis, dengar, riwayat. Laisal ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu al khasyah. Ilmu itu bukan sebatas banyaknya riwayat. Qala fulan, haddatsana fulan. Bukan cuma itu. Tapi ilmu itu adalah al-khasyah. Rasa takut kita kepada Allah yang membuahkan amal saleh. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah kajian kita di malam hari ini. Lebih kurang yang nama maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.